Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'alimukum fid darain. Amin. Hukiya an Abi an Ibni Abi Zaid al-Qayrawani sahib risalah rahimahullah ta'ala annahu a'ta faqiha waladihi lamma 'allamahu hizban min al-Qur'an 100 dinar. فقال له الفقي أنا يا سيدي ما عملت شيئا أستحق به هذا كله قال فحول الشيخ ولده من عنده إلى فقيه آخر وقال هذا رجل مستهين بالقرآن. Melanjutkan pembahasan kemarin disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya bahwa ketika seseorang menganggap pemberian Allah kepada selainnya melebihi dari apa yang ia kerjakan dari membaca Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an, maka dia telah menghinakan, merendahkan apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ada orang dimuliakan, dihormati oleh presiden atau raja, lalu ada orang yang menghinakannya, ada orang yang ingin menyelakainya, tentunya yang marah, yang murka adalah raja atau presiden. Sebab orang itu adalah orang yang dimuliakan oleh raja atau presiden. Sama persis seorang anak. Ketika orang tuanya dihinakan, orang tuanya mungkin gak marah. Apalagi kalau itu memang sesuai apa yang ada pada orang tuanya. Anak gak terima. Anak tidak terima. Kenapa? Karena menghinakan orang yang dimuliakan dan diagungkannya, yaitu orang tua. Kan gitu. Sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ada orang menganggap bacaan Al-Qur'annya atau ia mempelajari Al-Qur'annya itu masih ada yang lebih mulia dari itu, maka dia telah merendahkan, meremehkan sesuatu yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain telah menegaskan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik dari kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Yang terbaik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, membaca dan memahami dan mengajarkan bacaan dan pemahamannya kepada orang lain, tentunya yang sesuai dengan apa yang ada di dalam ilmu tafsir ulama yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan seperti yang ada sekarang ini, mendengarkan dari orang yang salah, dia terima lalu dibagikan kepada orang yang lain kesalahan yang dia terima. Ini keliru. Rata-rata orang yang seperti ini karena memang tidak ada background agama dari awal. Jadi sudah ngambil tengah atau ngambil pucuke. Ngambil tengahnya atau ngambil pucuknya. Bawahnya tidak dijeki. Akhirnya banyak kekeliruan yang dia dapat, pemahaman yang dia dapat, akalnya, hatinya sudah terbalik. Nggak nerima sudah, dibenarkan nggak nerima, soro sudah. Berat. Kenapa? Menerima puncaknya atau akhirnya. Karena itu diceritakan ini. Diceritakan dari putra Abi Zaid Al-Qayrawani bahwa dia pernah membayar atau memberi gurunya anaknya. Guru anaknya. Jadi anaknya belajar, lah abahnya ini memberikan kepada guru anaknya 100 dinar. 100 dinar karena telah mengajarkan satu hizib Al-Qur'an. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu kan ada tulisannya ya. Hizib sekian atau sebagian. Nah, anggap itu adalah bagian. Lah dia anaknya ini diajari sudah mendapatkan satu hizib, satu bagian. Ibaratnya kalau lebih mudah untuk difahami itu satu makro lah. Anaknya sudah diajari satu makro atau misalnya satu juz. Nah, ini pelajaran bukan hanya sekedar pokoknya mau conda. Pelajaran membaca sekaligus dengan tajwidnya diajari. Mendapatkan satu makro atau satu juz. Lah orang tuanya karena bangga, karena senang, berterima kasih kepada gurunya, memberikan uang 100 dinar. Bukan dirham loh, 100 dinar. Gede, banyak. Akhirnya si guru tadi itu ngomong. Gurunya ngomong, wahai tuanku, aku tidak melakukan sesuatu pun yang pantas untuk mendapatkan uang ini. Karena ini uang bukan uang kecil, uang besar. Ibaratnya jari sak makro dibayar 1 juta. Atau satu makro dibayar 100 ribu. Ini bukan uang yang kecil untuk pelajaran yang hanya sedikit itu. Kan gitu ya. Itu uang yang besar. Loh, kalau sekarang ngaji loh, sak ulane bayar 20.000. 1 bulan itu dalam waktu 30 hari. Ya, atau 26 hari dipotong hari libur misalnya. 26 hari bayare mek piro? Lah ini satu mokro atau satu jus dibayar 1 juta. Itu hal yang besar. Katanya gurunya, tidak ada pekerjaan yang aku lakukan yang pantas untuk mendapatkan uang sebesar ini, bayaran sebesar ini. Katanya gurunya langsung sama Ibnu Abi Zaid, anaknya dipindah ke tempat lain, ke guru yang lain, dipindah. Secara kasat mata nggak ada kesalahan gurunya ini. Gurunya ini tidak ada kesalahan secara kasat mata. Akhirnya oleh Imam Ibnu Abi Zaid dipindah anaknya ke tempat yang lain dan mengatakan apa? Oh, orang ini merendahkan Al-Qur'an. Ini merendahkan Al-Qur'an, meremehkan Al-Qur'an. Meremehkan Al-Qur'an, dianggap meremehkan Al-Qur'an. Kenapa? Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Mukjizatnya Nabi yang paling kekal dan abadi. Yang tidak bisa diotak-atik oleh tangan siapapun, oleh sesuatu apa kekuasaan apapun, nggak bisa diotak-atik. Lah ini katanya tidak pantas mendapatkan bayaran seperti itu. Oh, meremehkan Al-Qur'an ini, merendahkan Al-Qur'an, dianggap merendahkan Al-Qur'an. Kenapa? Sesuai dengan hadisnya Rasulullah kemarin, berarti merendahkan yang dimuliakan oleh Allah. Loh, kalau misalnya sesuatu yang dimuliakan negara kita rusak, itu hukumannya berat. Hukumannya berat. Apalagi ini bukan negara, tapi yang dimuliakan sang pencipta yang memiliki segalanya, kita hinakan, kita rendahkan. Ini Al-Qur'an. Al-Qur'an. Wong Imam Ali aja mengatakan kalau misalnya seorang murid itu membayar gurunya ya, dengan 1000 dirham atau 1000 dinar enggak cukup dari per hurufnya. Dari per huruf. Lah berapa huruf coba? Satu makro itu. Atau misalnya kalau satu juz berapa huruf itu? Banyak. Lah ini menganggap enggak melakukan apapun yang pantas untuk mendapatkan ini. Oh, dipindah. Enggak cocok jadi guru untuk putraku ini. Katanya Imam Ibn Abi Abizar dipindah ke yang lainnya. Dianggap karena apa? Merendahkan, meremehkan Al-Qur'an yang diajarkan. Ini Al-Qur'an. Bukan bahasa Indonesia. Atau semisalnya, tapi ini Al-Qur'an kalamullah. Yang dari pelajaran itu dia akan mendapatkan banyak keistimewaan, banyak keutamaan. Bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang yang kenal dengan Allah, menjadi orang yang taat patuh dengan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi dianggap enggak melakukan apapun. Oh, meremehkan ini, merendahkan. Ini sesuatu yang sangat istimewa. Ini sesuatu yang sangat mulia. Tapi dianggap tidak melakukan sesuatu apapun. Dipindah ke tempat yang lain. Nah, karena itu Al-Qur'an ini keistimewaannya luar biasa. Sampai membacanya walaupun enggak ngerti. Sing diwaca apa artine enggak ngerti. Sudah mendapatkan keistimewaan sebagaimana diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ra'aitu Rabbal Izza fil manam. Fagultu ya Rabb ma afdal ma taqarraba bihi bil mutaqarribun ilaik. Qala bi kalami. Ya Ahmad. Fagultu bi fahmin aw bi ghairi fahmin? Qala bi fahmin wa bi ghairi fahmin. Imam Ahmad pernah bermimpi melihat Allah. Bermimpi melihat Allah. Nah, tentunya bukan zatnya Allah yang dilihat. Bukan zatnya Allah yang dilihat. Kalaupun misalnya zatnya Allah yang dilihat, itu dalam mimpi, enggak bisa secara yagodoh. Secara yagodoh tidak mampu. Lah di dalam mimpinya Imam Ahmad ini bertanya, ya Rab, ya Allah, ma'afdalah ma taqarraba bihil mutaqarribun ilaik, apa yang paling utama, perbuatan apa yang paling istimewa, yang paling utama seseorang mendekatkan dirinya kepadamu, apa perbuatan apa, amalan apa seseorang cepat mendekatkan dirinya kepadamu dengan apa, perbuatan apa, amalan apa? Akhirnya Allah menjawab, bikalami ya Ahmad, dengan kalamku wahai Ahmad. Kalamku yaitu Al-Qur'an. Kalamnya Allah adalah Al-Qur'an. Jadi dengan Al-Qur'an seseorang bisa cepat mendekatkan dirinya kepada Allah, atau paling utamanya cara mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an. Menjadi yang paling utama. Menjadi yang paling utama. Lalu Imam Ahmad kembali bertanya kepada Allah, bifahmin au bighairi fahmin, membacanya itu dengan memahami atau tanpa memahami. Ini pertanyaan Imam Ahmad kepada Allah. Mendekatkan yang paling utama, yang paling afdal dengan membaca Al-Qur'an itu dengan faham atau enggak? Karena mungkin banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi enggak ngerti. Sehingga Imam Ahmad ingin mempertanyakannya, bifahmin au bighairi fahmin. Allah menjawab, bifahmin wa bighairi fahmin. Baik dengan memahami atau tanpa memahami. Baik dengan memahami atau tanpa memahami, itu adalah paling afdalnya cara mendekatkan diri orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham ataupun tidak, tapi jangan ngawur. Mumpung walaupun enggak faham, iso bisa jadi mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi enggak ngawur. Tetap dengan adab dan akhlak, bukan ngawur. Kemudian mumpung iso walaupun enggak ngerti, mocoe sakarepan. Hah? Bacanya semerawut misalnya. Oh ya ndak. Ya harus tetap dengan adab-adabnya tetap harus dijaga. Walaupun enggak paham tapi adabnya tetap dijaga. Apalagi ya bagi yang tahu lebih harus menjaga adab. Yang enggak tahu aja hanya menjaga adab, yang tahu juga harus menjaga adab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, membiasakan lisan kita basah dengan bacaan Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah di dalam membaca Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memahami apa yang ada di dalam ayat Al-Qur'an sehingga kita bisa mengamalkan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.